Dari IG Des Tuas, Pak Ustadz, gimana ngatasin rasa kangen kita ke orang yang sudah meninggal? Orang yang belum pernah kehilangan keluarga yang meninggal, dia tidak mengerti pertanyaannya. Bagaimana cara menghilangkan rindu? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar artinya tahan. Tahan bibirmu, jangan berkata sumpah serapah caci maki. Tahan hatimu, jangan sampai mengutuk nasib, suuzan pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, sabar, tahan. Yang kedua, wassalah, salat. Kalau kebetulan engkau rindunya di waktu pagi salat duha, Allahu akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Salat. Kalau kebetulan rindunya tengah malam salat tahajud. Tiga, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Wa idza quri Al-Quran, kalau Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam la'allakum turhamun, turun rahmat ke dalam hatimu. Walladzi anzala sakinata, mendengar aja dapat, apalagi membaca. Walladzi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan, fi qulubil mu'minin, hatimu yang sedang rindu gundah gulana, maka ditenangkan Allah. Siapa yang menenangkannya? Yang keempat, zikir. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, afdhalu dzikri, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang kelima, sedekah. Pergi kamu, saudaraku, pergi ke panti asuhan, bawa nasi bungkus sedekah. Pahalanya sampai untuk orang-orang yang kita rindukan, ayah, ibu, keluarga. Mudah-mudahan Allah menyampaikan, Allah menenangkan. Allah yang menenangkan hati. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman itu antara jari jemari kuasa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah saja Allah membuat hati itu rindu, buat itu tenang, marah, ridha, benci, takut. Minta, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi, kokohkan hatiku. Ala dinik, dalam agama, wa ala ta'atik, dalam ketaatan pada. Wallahu a'lam bish-shawab.